قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلعه فيه الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة طيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hadis yang tersisa dari bab bayanu anna ismi sadaqati yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf. Penjelasan bahwa nama sedekah atau sebutan sedekah itu berlaku untuk setiap jenis dari kebaikan atau setiap macam dari kebaikan. Sebelumnya kita telah mengambil hadis setiap ma'ruf, setiap kebaikan adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, perintah kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Sampai seorang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, itu adalah sedekah. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Hadis 2327 dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia dari anak Adam diciptakan di atas 360 persendian. 360 persendian. فَمَنْ كَبَّرَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهَلَّلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Siapa yang bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, dan bertahlil kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku alhamdu wa ala kulli syai'in qadir, وسبح الله عز وجل, mentasbih Allah yaitu subhanallah, واستغفر الله عز وجل yakni beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya. Wa'azala hajaran an tariqin nas. Itu menjauhkan batu dari jalan manusia. Maksud batu di sini adalah batu yang akan mengganggu. Batu besar. Batu yang bersifat mengganggu jalan manusia. Aw syaukatan aw 'azman an tariqin nas. Atau yang disingkirkan adalah satu duri. Sebuah duri. Atau sebuah tulang. Dari jalan manusia. Wa amara bima'rufin. Dan memerintah kepada yang ma'ruf. Wa naha an munkarin. Mencegah dari sebuah kemungkaran. Adada tilka sittina wa thalath mi'ati sulama. Sejumlah 360 persendian itu. Fa innahu yamshi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Kalau itu yang dia lakukan, sejumlah 360 kebaikan. Karena dia memiliki persendian 360. Maka dia berjalan pada hari itu, sungguh telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yumsi yauma idzin. Yumsi di sini maknanya adalah masuk pada pagi hari, sore hari. Masuk pada sore hari. Jadi kalau dia kerjakan dari pagi, berarti sorenya, ketika dia masuk pada waktu sore, dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Atau petangnya, ya, dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal 'ala kulli muslimin sadaqatun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atas setiap muslim wajib sedekah. Jadi ada kewajiban kita bersedekah setiap hari. Qila, lalu ada yang bertanya, ara'aita illam yajid. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia tidak mendapatkan ada yang mau disedekahkan? Jadi enggak punya apa-apa. Qal ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa tasaddaq. Enggaklah dia bekerja dengan kedua tangannya. Dan dia memberikan manfaat untuk dirinya, yakni bekerja, lalu dia bersedekah. Qala qila ara'aita illam yastati'. Lalu ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu, enggak mampu bekerja? Qala yu'inu dhal hajatil malhuf. hendaklah dia bantu orang zal hajah, orang yang membutuhkan hajat, kebutuhan, al malhuf, yang bersedih. Qauluhu tu'inu zal hajat al malhuf, al malhuf 'inda ahli lughati yutlaq 'ala al mutahassir. Malhuf itu adalah orang yang merasa menyesal, bersedih. Wa 'ala al muttar, al malhuf itu juga disebutkan kepada orang yang terpepet. Muttar itu dalam kondisi darurat. Wa 'ala al mazlum, atau orang yang dizalimi. Wa qauluhum ya hal fa ya lah fa nafsi 'ala kadha kalimatun yatahassaru biha 'ala mafat. Ungkapan aduh sedih diriku. Ini adalah kalimat yang diucapkan penyesalan terhadap apa yang telah lewat. Maka maksudnya di sini, kalau dia tidak mampu untuk berbuat dengan tangannya, dia bantulah orang yang membutuhkan. Perlu pertolongan, dia bantu. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Qala qila lahu ara'aita in lam yastati. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia tidak mampu juga itu? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Kata Nabi, hendaklah dia mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Qala ara'aita illam yaf'al. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia tidak bisa melakukan? Qala yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Ini enggak, itu enggak. Ya. Suruh ngajak kebaikan aja enggak juga. Enggak bisa dia lakukan. Apa kata Nabi? Dia tahan dirinya dari berbuat buruk, berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, fa innaha sadaqah. Maka itu adalah sedekah. Jadi kalau seandainya kaum muslimin semuanya menahan dirinya dari buat kejahatan, tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, subhanallah, aman dunia ini. Dan mereka masing-masing telah melakukan sebuah sedekah. Imam Nawawi dia mengatakan, tumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqatun, ma'nahu sadaqatun 'ala nafsihi. Ya, menahan dirinya dari berbuat keburukan itu adalah sedekah, maksudnya adalah sedekah terhadap dirinya. Kama fi ghairi hadhir riwayah, sebagaimana terdapat pada selain dari riwayat ini. Wal muradu annahu idza amsaka 'ani syarri lillahi ta'ala kana lahu ajrun 'ala dhalik. Kama anna lil mutasaddiq bil mali ajra. Maksudnya bahwa apabila dia menahan dirinya dari berbuat keburukan karena Allah, dia menahan dirinya tidak berbuat buruk, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kejelekan karena Allah, maka baginya atas perbuatannya itu pahala. baginya pahala atas apa yang dia lakukan. Ya, ini dalam dia menahan dirinya tadi. Sebagaimana orang yang bersedekah dengan harta mendapatkan pahala. Begitu juga orang yang menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat keburukan, tidak berbuat kejahatan, itu adalah pahala bagi dirinya. Jadi subhanallah, tidak berbuat itu ada dapat pahala jika kita tinggalkan karena Allah, bukan karena tidak mampu. Makanya kalau kita lihat kembali kepada makna takwa apa? Ya, anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu azaballah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut akan dosa, akan api neraka. Ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, karena dia tahu ini adalah dosa, dia tidak lakukan. Boleh jadi ada orang yang tidak bermaksiat karena tidak ada kesempatan. Kadang kejahatan itu bermula tidak ada niat, tapi ada kesempatan, dia melakukan. Ketika dia tidak melakukan, itu belum bisa dijadikan sebagai takwa. Tapi dia tidak melakukan karena Allah, tadi disebutkan, ya, dia menahan dirinya dari keburukan lillah, karena Allah. Maka itu akan menjadi pahala baginya. Sebagaimana orang bersedekah mendapatkan pahala. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams. Setiap persendian dari manusia atasnya sedekah, yakni wajib disedekahkan. Ada kewajiban kita bersedekah setiap persendian ini. Kenapa? Tanda syukur kita kepada Allah. Ya? Tanda syukur kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita persendian. Gara-gara persendian enak tidur kita. Gara-gara persendian jalan kita santai, enak. Ya, coba persendian pinggang sudah bermasalah, tidur tidak nyaman. Lutut kalau sudah bermasalah, jalan sudah mulai pincang. Itu ada persendian, baru dua persendian. Belum lagi yang tadi telah disebutkan, ada berapa persendian? 360 persendian. Maka harus disedekahkan setiap hari terbit matahari. Jadi setiap hari ini adalah kita bersedekah atas persendian. Qala al-ulama, kata Imam Nawawi, ulama mengatakan al-muradu sadaqatu nadbin wa targhibin la ijabin wa ilzam. Maksudnya adalah sedekah sunat. Sedekah sunat, sedekah targhib untuk mendorong, bukan wajib dan kelaziman. Bagaimana? Qal ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Bersikap adil antara dua orang sedekah. Ai yuslihu bainahuma bil adl. Yani maksudnya mendamaikan antara dua orang dengan cara adil. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi. Engkau membantu orang di kendaraannya. Membantu orang di kendaraannya. Bagaimana? Tahmiluhu 'alaiha. Engkau bantu dia naik ke kendaraannya. Kalau kuda dulu susah dia naik, kita bantu. Unta kita bantu. Sekarang mobil susah dia naik, kita bantu dia. Atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau kita bantu dengan mengangkat barang orang tadi ke mobilnya. Dia punya barang, kita lihat, ya, kita bantu. Ya, subhanallah. Ini yang dilakukan oleh orang muslim. Bagaimana indahnya tatanan masyarakat, saling tolong menolong. Jadi dia melihat setiap dia jalan, dia melihat pahala sedekah. Ya, ada orang tua yang mau menyeberang, bantu dia sedekah. Jadi matanya lihat sedekah, ya, berserakan di mana-mana. Ada mobil mogok, ya, bantu dorong. Jangan nunggu berapa bayarannya, bantu dorong. Kenapa? Kita diberikan nikmat persendian, kita pergunakan nikmat persendian itu untuk membantu orang. Qal ya tu'inu rajula fi dabatihi tahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Jadi bantu orang di kendaraannya, menaikkan dia di atas kendaraannya atau menaikkan barangnya ke kendaraannya, itu bernilai sedekah. Berarti sedekah itu tidak dengan uang saja. Dengan tenaga bisa. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Ini bagiannya adalah zikir. Bagiannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang dilangkahkan menuju salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Menyingkirkan yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Ya? Bisa enggak kita melakukan ini semua? Kadang susah. Ya? Ada enggak yang bisa membayarnya? Dalam riwayat yang lain bahwa itu bisa diganti oleh 2 rakaat duha. Luar biasa. Jadi sholat 2 rakaat duha itu sudah bisa mengganti syukur kita atas nikmat persendian yang tadi 360 persendian. Luar biasa sholat duha. 2 rakaat cukup. Dan itu sudah mengganti perintah untuk bersedekah atas persendian kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lihat pertanyaan ini, pertanyaan yang kemarin. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz, apa betul menyolatkan jenazah itu harus berjamaah minimal 3 orang? Karena ada kajian di Surau TV menyampaikan seperti itu. Ada di antara pendapat yang mengatakan, kalau tidak salah, Imam Malik yang mengatakan bahwa sholat ada 3 orang. Kalau seandainya jamaah, 2 orang saja sudah cukup. Kalau seandainya mengerjakan kewajiban untuk menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah itu, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sudah ada 1 orang yang menjalankan, gugur dosa terhadap yang lain. Tapi itu menyelenggarakan jenazah, enggak mungkin ya sendiri ya. Ya mandikan sendiri, kemudian ngafanin sendiri, terus ngangkatnya gimana? Nah, kalau seandainya jumlah orang yang menyolatkan ini sedikit, maka dianjurkan dijadikan safnya 3. Misalkan jumlah orangnya cuma 5 orang, imam 1, terus jadikan 3 saf. Tapi kalau jumlahnya banyak, tidak mesti safnya ganjil, harus ganjil. Laki-laki jadikan sekian, perempuan sekian. Loh, gimana kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah? Ya? Tapi kalau seandainya jumlah orangnya sedikit, jangan dijadikan 1 saf. Ya, tapi jadikan 3 saf. Wallahu ta'ala alam. Ana Widodo dari Bengkalis, Riau. Apakah memberi kepada peminta-minta di jalan atau yang datang ke rumah termasuk bersedekah? Mohon pencerahannya, Buya. Iya, itu sedekah. Orang minta-minta ke rumah, ya kita berikan. Kita hukum dia secara zahir. Anda mau bertanya, Ustaz, benarkah bersedekah di bulan haram lebih utama daripada bulan yang lain? Dan bolehkah ana lebih mengutamakan bersedekah pada orang-orang yang bertakwa? Karena berharap apa yang disedekahkan menjadi amal jariah yang mengalir terus di badannya dalam ketaatan kepada Allah. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Mengkhususkan bersedekah pada bulan Muharram bulan-bulan haram, bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Bahwa beramal pada bulan-bulan itu berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana berbuat dosa pada bulan-bulan itu juga berlipat ganda. Karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Selain dari bulan tersebut, bolehkah kita menzalimi diri kita? Tidak. Lalu kenapa disebutkan janganlah menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu? Ini mengindikasikan, mengisyaratkan bahwa melakukan dosa pada bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan haram yang 4 tadi, dosanya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lain selain dari bulan 4. Kalau seandainya dosanya berlipat, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, maka ulama mengatakan begitu juga dengan pahala. Pahalanya juga lebih besar. Dan terkhusus untuk 10 pertama dalam Zulhijjah ya, itu adalah waktu-waktu yang utama. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang kita lakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian bolehkah ana mengutamakan bersedekah kepada orang-orang yang bertakwa karena berharap apa yang disedekahkan menjadi amal jariah yang mengalir kepada terus ibadahnya. Apa yang telah kita pelajari dan awal kemarin juga kita pelajari, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Yang mana Imam Nawawi mengatakan jangan kita anggap enteng, kita anggap kecil setiap amalan karena itu akan menjadi pahala. Contoh misalkan ada orang yang kita tidak tahu ketakwaannya datang meminta kepada kita, kita beri atau tidak? Apakah kita tidak beri, kita tunggu orang yang bertakwa? Ya, maka kesempatan-kesempatan yang seperti itu jangan kita biarkan. Yang kedua, ketika kita memilih dihadapkan misalkan, pilihan kita hanya satu di antara dua. Mau memberi kepada orang yang tidak bertakwa atau orang bertakwa. Jika dalam kondisi ini, memang lebih baik kita ya, untuk memberikan ya, kepada orang bertakwa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tusahib illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Ini adalah dorongan kita untuk berteman dengan orang-orang mukmin dan bagaimana makanan-makanan kita ini dimakan oleh orang yang bertakwa. Kenapa? Karena makanan ini akan mendatangkan energi. Energi ini akan membantu orang yang bertakwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan pahalanya sebagaimana dulu juga kita bahas tentang kenapa orang yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa dia mendapatkan pahala yang berpuasa. Ya, di antaranya hadis Nabi yang telah kita sebutkan, apapun amal soleh yang dilakukan oleh orang tadi maka yang pemberi makanan mendapatkan pahala selama kekuatan makanan itu ada pada orang tadi. Jadi dia penyebab. Sebagaimana hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, sungguh dia telah berperang. Yani dialah penyebab orang tadi pergi berperang. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan pilihan satu di antara dua, ya tentu yang kita pilih yang lebih afdal. Namun kalau seandainya masih ada kesempatan kita yang lain yang banyak, ya jangan kita biarkan setiap kebaikan di hadapan kita untuk kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Iya, sedekah itu kita mau beri mau tidak boleh. Ya, kalau seandainya kita tidak memberi, ya sudah kita ungkapkan perkataan yang baik. Ya, kalau orang Arab biasanya ketika ada yang meminta dia ucapkan dengan Allah yarzuq, semoga Allah memberimu rezeki. Ya, jadi doa diberikan kepadanya. Apa amalan-amalan sunat yang dapat kita lakukan pada bulan Zulhijjah, Buya? Ya, amal-amalan apapun juga, terutama khusus pada bulan 10 hari pertama ditingkatkan puasanya, bersedekahnya, zikirnya, berbuat kebajikan yang banyak. Ya. Adapun amalan yang terkhusus pada Zulhijjah yaitu haji, ini khusus nih. Ya. Yang kedua, kurban. Ini yang khusus. Maka amalan yang terbaik pada Zulhijjah itu adalah berkurban. Adapun amalan-amalan yang lain semuanya adalah baik karena Zulhijjah adalah bagian salah satu dari bulan-bulan haram di mana amalan kita pada bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.